والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الحمد لله kita di hari ini mulai juga dalam pelajaran ilmu sorok, dan ini buku kedua sekaligus terakhir karena kita dalam sorok hanya membahas dua buku saja dan ini buku terakhir. Karena pembahasan sorok itu lebih ringkas dibandingkan dengan nah. Karena dalam semua kitab sorok, semua babnya sama. Kitab sorok apapun, kecuali sorok Indonesia. Karena sorok Indonesia sibuk dengan hafal fa'ala. Iya. Semua kitab sorok yang dikarang oleh ulama bahasa, semuanya hanya tiga bab saja. Sama semuanya. Semua kitabnya. Hanya saja kadang beda toriko sedikit. Cara menjelaskannya. Iya. Terdiri dari bab isim, bab fi'il, bab isim, setelah itu bab al-ilal. Semua kitab sorok seperti itu. Jadi makanya dalam sorof kita hanya membahas dua buku. Dulu pertama di mukaddimah, setelah itu kita lanjutkan. Sekarang buku yang kedua. Buku yang kedua yang kita ambil ini, ya, kalau di silsilah sebelumnya kita ambil tiga buku. Yaitu ada Lamhut Tarq fi Fani Shorof, kemudian setelah itu baru kita baca Syadz al-Arf fi Fani As-Shorof. Hanya saja ketika kita melihat ternyata bab dari dua buku itu sama semua. Sama semua. Sehingga tatkala kita masuk di buku kedua, kalau kita ambil tiga buku maksudnya. Pertama Miftah itu, kemudian kita ambil Lamhut Tarq, kemudian kita ambil Syadz al-Arf. Itu terjadi malal, bosan di Syadz al-Arf. Kenapa? Karena kita sudah ambil sebelumnya sama. Sama pembahasannya. Makanya di silsilah yang kedua ini kita hanya cukupkan dengan dua buku saja. Dua buku saja. Buku pertama sebagai pendahuluan, kemudian buku kedua ini sudah menjadi inti pembahasan secara luas. Nanti lagi akan diperluas lagi di pembahasan Alfiyah, insyaallah. Akan diperluas lagi di pembahasan apa? Alfiyah. Jadi kita ulang, sebenarnya tiga buku hanya saja Alfiyah kadang orang di pikirannya nahwu. Alfiyah itu orang pikirannya di mana? Nahwu. Padahal di dalam Alfiyah itu ada nahwu dan ada sorof. Dibahas secara digabung nahwunya dan sorof, tidak dipisah. Jadi kita akan baca buku Syadz al-Arfu fi Fanni Shorof, karyanya Syekh Ahmad Al-Himlawi, juga asalnya dari daerah Mesir. Sama rata-rata banyak ahli bahasa dari sana, banyak tulisan dari sana. Iya, karena awal-awal dulu perhatian bahasa Arab itu dari Ajam. Perhatian terhadap bahasa Arab itu dari Ajam. Iya, Kufah dan Basra yang memiliki pendapat yang dipakai oleh ulama bahasa yang berdebat terkait dengan bahasa itu Ajam semuanya. Kufah dan Basra. Iya, karena mereka yang awal sekali menulis dan mendirikan sekolah bahasa. Di Arab enggak, karena mereka sudah berbahasa Arab. Tapi terakhir baru banyak dari ulama bahasa Arab yang mengarang buku-buku bahasa Arab. Jadi ini penulisnya. Beliau, ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh banyak para ulama, ini juga termasuk ustaz di Kuliyatul Ulum Syariah di Mesir. Bahkan beliau tamat di Al-Azhar dan mengajar di situ. Beliau karang buku ini sebagaimana nanti akan beliau jelaskan di mukaddimah. Banyaknya yang meminta untuk ditulis buku sorof. Namanya tadi, beliau hidup di abad ke-13. Maksudnya setelah 12.000 ke atas. Beliau jadi ulama belakangan berarti. Dari ulama bahasa. Kita tidak berluas itu, kita langsung masuk di pembahasan beliau rahmatullahu taala terkait dengan ilmu sorof ini. Kita lihat mukaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca muqaddimah beliau, Allahumma inna nahmaduka ya musarrifal qulub. Ini sama ini. Ini dikenal dengan bara'atu al-istiftah. Dalam muqaddimah itu ada isyarat isi bukunya. Lihat, Allahumma inna nahmaduka ya musarrifal qulub. Musarrifah tasrif. Musarrifah dari pembahasan apa? Tasrif. Allahumma inna nahmaduka. Ya Allah, Allahumma dari kata ya Allah. Dihilangkan ya-nya, diganti dengan mim di belakang. Jadilah Allahumma. Aslinya ya Allah. Dihapus ya-nya. Menjadi Allah saja. Kemudian Allah, ya-nya diganti dengan mim. Setelah ha. Allahumma. Terjemahannya ya Allah. Tetap begitu karena asalnya seperti itu. Inna nahmaduka. Sungguh kami memujimu. Ya musarrifal qulub. Wahai yang mentasrif hati manusia. Ala mazidi ni'amika. Kami memujimu atas tambahan nikmatmu. Wa mutaradifi judika. Mutaradif. Ini istilah bahasa. Ya, istilah apa? Bahasa. Kan dalam bahasa ada namanya muradif, mutaradifnya. Ada sinonimnya, persamaan kata. Ya. Wa mutaradifi judika. Dan banyaknya kebaikan. Wa karomika dan kemuliaan. Gomartana bi isanika. Engkau meliputi kami dengan kebaikanmu. Alladhi masdaruhu. Masdar. Pembahasan masdar. Alladhi masdaruhu. Yang mana sumbernya. Mujarroda fadlika. Mujarrod. Karena nanti ada fiil mujarrod, ada fiil mazi. Mujarrodu fadlika. Itu adalah murni keutamaan darimu. Syamaltana. Engkau meliputi kami bimudha'afi. Tahu mudha'af? Kan nanti ada namanya fi'il. Mudha'af. Ini isyarat semua ini. Ini namanya keindahan dalam bahasa. Iya. Bimudha'afi ni'amika. Dengan berlipat banyaknya nikmatmu. Watulika dan kebaikanmu. Iya. Fasubahanaka ta'alat sifatuk. Maka maha suci engkau. Maha tinggi sifat-sifatmu. Anisyabi wal mithal. Anisyabi wal mithal. Mithal. Ada namanya nanti fi'il? Mithal. Dari syabi. Yang serupa dan yang semisal. Watanazzahat af'aluka. Fi'il. Dan suci perbuatanmu. Anin naqsi. Ada nanti fi'il? Naqis. Wal ilal. Ada nanti pembahasan apa? Ilal. Padahal artinya secara bahasa di sini yang diterjemahkan. Dari naqas kekurangan. Wal ilal dan cacat. La radda li madi amrik. Langsung. Madi amr. Nah, madi fil madi amr fil amr. La radda. Tidak ada yang bisa menolak. Li madi amrik. Terhadap perkara yang telah engkau tetapkan. Amrik perintah. Madi yang lalu. Yang telah engkau tetapkan. Tidak ada yang bisa menolak. Apa yang ditetapkan oleh Allah pasti terjadi. Ya. Wala wusula li kudri haqqi qadrik. La wusul. Tidak bisa sampai untuk membesarkanmu dengan sebesar sebenar-benar pembesaran. Takdir pembesaran, pengagungan. Wanastam tiruka goithu solawatikal hamiyah. Dan kami memohon dengan banyak. Karena stamtiruka hujan. Maksudnya memohon dengan banyak. Goith dengan hujan yang. Dengan hujan berupa solawat. Solawat alhamiyah. Yang banyak. Wataslimatik dan taslimmu. Albahiroh albahiyah. Yang. Banyak lagi besar sama ini. Ala nabiyyaka. Maksudnya permintaan tadi salawat yang banyak itu salawat kepada apa? Nabimu. Insan ainul wujud. Yang beliau itu adalah insan ainul wujud. Ain, pembahasan ainul fi'il, ainul kalimah ada nanti disebutkan. Yang beliau adalah manusia yang ainul wujud. Apa ainul wujud? Inti dari yang ada maksudnya. Mungkin maksud beliau adalah yang paling mulia dari yang ada. Ainul wujud ini sebenarnya mata airnya yang ada. Ya, inti dari semua yang ada. Al-mustaqku mustak. Dan pembahasan nanti ada pembahasan jamid, ada pembahasan apa? Mustak. Al mustaku min sati'i nurihi kul mujud. Hanya saja beliau kadang dikritik dalam ucapannya ini agak gulu, berlebihan sedikit dalam memuji Nabi. Gulu beliau di sini. Yang mustaku yang bersumber min sati'i nurihi, dari pecahan cahayanya, kul mujud, semua yang ada. Ini bisa-bisa mengantar kepada kesyirikan. Karena semua cahaya itu berasal dari Nabi Muhammad. Tapi kalau kita arahkan yang baik ke yang baik, maksudnya bersumber cahaya kenabian, wahyu, itu seluruh yang ada ini ambil dari Nabi SAW. Kalau kita maknakan ke yang baik. Iya. Cahaya kenabian itu berupa Al-Quran dan Sunnah. Iya. Muhammad, maksudnya Nabi tadi, siapa? Muhammad al-Mustafa min khairil alamina nasaba. Muhammad, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Mustafa yang dipilih sebagai Nabi dan Rasul Allah. Min khairil alamina nasaba. Dari yang terbaik dalam alam ini nasabnya. Wa arfa'uhum qadara, paling tinggi kedudukannya. Wa asyrafuhum hasaba, paling tinggi keturunannya. Nasab sama ya. Nasab, hasab, sam. Alladhi saggara bi sahihi azmihi jaisal jahalah. Yang rendah dengan benarnya azm, tekad beliau, musuh pasukan-pasukan kebodohan. Pasukan-pasukan yang bodoh, maksudnya pasukan kaum musyrikin, kafir. Wa mazzaqa bi salimi hazmihi syamlat dolalah. Dan merobek-robek dengan selamatnya hazm, tujuan beliau syamlat dolalah, cita-cita orang yang sesat, kesesatan. Wala alihi mudhahiril hikam, dan salawat dan selawat dan salam kepada keluarga beliau yang mudhahiril hikam, yang menampakkan hikmah Al-Quran dan Sunnah. Wa sahbihi masadiril himam, dan salawat dan salam terhadap para sahabat beliau, sumber himam, semangat. Alladzina mahadu bilafifi jam'ihim lafif. Nanti ada namanya fi'il apa? Lafif. Ya. Yang mahadu bilafifi jam'ihim, yang telah membentuk dengan lafif jam'ihim, dengan banyaknya perkumpulan mereka, al-makrun, lafif makrun, yang digandengkan dengan as-sadat, petunjuk dari Allah, sabilal huda, jalan-jalan petunjuk, maksudnya jalan-jalan petunjuk itu terbentuk dengan adanya mereka, sebab mereka, wa ma'alim ar-rasyad, dan rambu-rambu petunjuk itu nampak dengan mereka. Wa ba'du, setelah itu mukaddimah, lebih panjang sedikit daripada biasanya. Wa ba'du, ada setelah itu, faman tadama aqdu ilm, tidaklah teratur ikatan sebuah ilmu illa wasorf wasitot, kecuali pasti sorof pengantarnya. Karena ilmu apapun pasti ilmu bahasa inti. Walartafa amanaruhu, dan tidak akan terangkat menarahnya, tidak akan berdiri menarahnya. Tahu menara kan? Menara. Iya. Illa wahwa qaidatuhu, kecuali pasti dia pondasinya. Nah, tidak mungkin ada menara tinggi kecuali pasti ada di bawahnya apa? Pondasinya. Pondasi dari menara itu adalah ilmu bahasa. Sorof. It huwa ihda da'aimil adab. Karena dia adalah salah satu tonggak dari ilmu adab. Ilmu adab maksudnya ilmu bahasa. Nih. Dari 12 ilmu bahasa. Wabihi tu'rafu si'atu kalamil Arab. Dengannya lah akan dikenal, diketahui luasnya ucapan orang Arab. Wa tanjali fawaidu mufradatil ayatil Qur'aniyah, dan akan jelas dengannya faedah kata-kata ayat dalam Al-Qur'an. Wal ahaditsin nabawiyah, dan hadits nabawi. Wa humal wasithah, dan keduanya adalah perantara, pengantar ya fil wusuli ila sa'adati dunyawi diniyah wa dunyawiyah. Nah, keduanya itu Al-Qur'an dan Sunnah. Itu adalah perantara yang mengantarkan kita untuk sampai kepada kebahagiaan agama dan dunia. Wa kana mimman tatalla'a li rasyati awafi awawi afawikihi, dan adalah siapa yang meneliti ya keindahan afawikihi, ketinggian bahasa ini, wa tatlubu jam'u tafarikihi, dan mencari, menginginkan untuk mengumpulkan hal-hal yang tercerai-berai, yang terpisah dalam ilmu bahasa. Wa tolak, wa maksudnya yang meminta beliau untuk sampai ke sini nih, mengarang buku ini, adalah siapa? Talabatu madrasah darul ulum, adalah para penuntut ilmu di sekolah darul ulum. Fa innahum ahdaku bi, sungguhnya mereka lah yang mendesakku untuk menulis ini. Min kulli janib, dari segala sisi beliau didesak. Wa kana al-matlab fihim aktsar min at-talib, dan adalah permintaan dari mereka lebih dari satu peminta. Fama wasi'ani illa an ahfadu al-ilm bi badli, maka tidak ada yang bisa saya lakukan kecuali untuk menjaga ilmu dengan memberikannya. Wa alla adin bihi ala ahli, dan saya tidak kikir terhadap orang yang ingin mendapatkannya. Fasarrahtu nawadirul bahas, maka saya pun alhamdulillah memulai melihat pembahasan fi fijaji al-kawagid, di tengah-tengah buku. Ya, di tengah-tengah apa? Lembaran-lembaran. Wa ba'atuha ila talabis syawarid, dan saya ya mengirimnya untuk mencari yang faedah-faedah yang menyebar. Faktafatil asar, maka terkumpulah hasilnya. Hatta atat bil mubtada wal khobar, sampai dia datang dengan mubtada dan khobar. Maksudnya apa? Sampai sempurna. Karena kapan kalimat ada mubtada dan khobar sudah sempurna. Sampai ini tulisan datang dengan mubtada dan khobar, maksudnya sampai sempurna seperti itu. Thumma ja'altu umayyizus sahih minal alil, kemudian saya setelah beliau kumpulkan semua tadi itu, maka beliau mulai ja'altu, saya memulai, bukan saya menjadikan, karena ja'ala bisa termasuk af'alu asyuru, maka saya pun memulai menjadikan umayyizus sahih minal alil, membedakan antara yang sahih dari yang tidak sahih. Wa udi'u ma aktatifuhu min timaril kathir fisahalil qalil, dan saya meletakkan apa yang saya ambil dari buah yang sangat banyak pada perkara yang mudah dan sedikit. Artinya tadi setelah beliau kumpulkan, beliau pilih yang inti saja, beliau pilih yang inti saja. Faja'a bihamdillah kitaban taruku ma'anihi, maka datang dengan pujian dari Allah Subhanahu, kepada Allah Subhanahu wa taala, kitab yang mudah maknanya. Tatibu majani, ya, bagus susunannya. Hal-hal yang tidak susah, hal-hal yang susah menjadi mudah. Ibaratuhu syafiyah, ibarat-ibaratnya cukup. Syawahiduhu kafiyah, pendukung-pendukungnya juga sudah cukup. Fa'an'im nadrok fih, maka an'im nadrok, pandanglah, pusatkan perhatianmu padanya. Wakul, dan katakanlah, dalika fadlullah yu'tihim mayasya, itu adalah keutamaan Allah. Kalau kita lihat orang tulis buku, masya Allah, itu keutamaan Allah yang diberikan kepadanya, siapa yang dikehendakinya. Wa'in ro'ay tahafwah, kalau kamu melihat kesalahan, fakul, maka katakanlah, togol kolam, itu salah pulpen. Kalau antum melihat kesalahan, maka katakan apa? Salah pulpen, salah cetak. Jangan bilang penulisnya apa? Salah. Karena tidak ada penulis yang sengaja untuk salah. Nih, fa inna dzalika min dawa'il karami. Sesungguhnya hal itu, ketika kita lihat yang salah, kita katakan ini salah cetak. Maka ini adalah termasuk dawa'il karam. Ini termasuk sifatnya orang-orang yang mulia. Wa hasyat an takuna mimman kila fihim, dan hati-hati kamu dari ya, orang-orang yang dikatakan kepada mereka, fa in ra'au hafwatan taru biha faraha. Kalau dia melihat, kalau mereka melihat kesalahan, masya Allah, mereka langsung terbang ya dengannya, maksud menyebar kemana-mana bahagia. Oh, sana salah, sana salah. Jangan jadi seperti itu. Minni wa ma'alimu min solihi dufin. Min solihi dufinu. Dariku dan apa yang kalian ketahui dari yang baik, kuburkan saja. Maksudnya tidak usah disebar. Waqad samaituhu, saya telah menamakan buku ini Syadal Arfu fi Fannis Sarf. Ya, ini judul yang beliau berikan. Wallahu as'alu dan hanya kepada Allah, Allah itu maf'ulnya. Asalnya as'alu wa as'alullaha. Kita pergi ke depan. Hanya kepada Allah saya meminta ayyul bisahu thawbal qabul, supaya Allah memakaikannya pakaian penerimaan. Maksudnya semoga tulisan ini diterima. Wa iyam fa'abih, dan semoga Allah memberikan manfaat dengannya. Innahu akramu mas'ul, sungguh Allah semulia-mulia yang dimintai. Wa qad ja'altuhu murattaban ala muqaddimah wa thalathati abwab. Saya telah menjadikan buku ini tersusun di atas muqaddimah dan 3 bab. Jadi ada muqaddimah, penjelasan secara singkat dulu apa yang butuh kita ketahui, kemudian setelah itu ada 3 bab. Fal muqaddimah fi ma la budda minhu bi, maka muqaddimah adalah pada perkara yang harus kita tahu di dalamnya. Wal bab, adapun babnya, al babul awal fil fi'li, bab pertama tentang fi'il, wa tsani fil ismi, bab kedua tentang isim, wa tsalits dan ketiga fi ahkami ta'ummuhuma, bab ketiga pada hukum seputar yang umum untuk keduanya. Karena di bab 3 ada pembahasan ilal, ibadal untuk isim, juga untuk apa? Fi'il, umum untuk keduanya. Kita baca lagi muqaddimah setelahnya. Muqaddimah as-sarf. Kalau di sini judul penulis semua ya. Jarang dari judul yang pentali. Dia. Al-muqaddimah as-sarf. Wa yuqalu lahu tasrif. Sarf. Dan dikatakan padanya at-tasrif. Sarf itu penggunaan al-mutaqaddimin. Kalau buku dulu dibilang kitabus sarf. Buku sarf. Adapun tasrif itu penggunaan orang mutaakhirin, karena di kalangan terakhir dikenal yang kitabut tasrif. Ya? Dua-duanya maknanya sama. Maknanya sama, mustaknya saja yang beda. Kalau as-sarfu dari kata sorofa. Sorofa. Kalau at-tasrif dari kata sorofa. Nah? Karena sorofa yasrifu sarfu. Sorofa yusarrifu tasrif. Paham ya? Beda sumbernya tapi maknanya apa? Sama. Wahuwa logotan, dan dia secara bahasa at-tagyir. As-sarfu atau at-tasrifu maknanya at-tagyir, yang berubah. Wa minhu diantaranya, yaitu ini diambil dari firman Allah, tasriful riyah ay tagyiruha, yaitu berubahnya arah angin. Tasriful riyah, tasrifnya angin, maksudnya tagyiruha, berubahnya, yaitu arah angin. Wastilahan bil ma'nal amali. Adapun secara istilah dalam arti secara amalannya, karena sorof ini ada secara amali, ada secara ilmi. Kalau secara amalannya ini maknanya, tahwilul aslil wahid ila amthilatin mukhtalifatin lima'nan maksudatin la tahsulu illa biha. Makna secara istilah, secara amalan, tugasnya dia adalah memindahkan, mengubah satu asal ke amsilah, ke bentuk-bentuk yang berbeda-beda. Lima anin maksudah untuk sebuah makna yang dimaksudkan. Tergantung. Apa makna yang antum maukan? Apakah makna madi, makna hal, makna pelaku? Tergantung. La tasulu ila biha, yang mana tidak bisa didapatkan kecuali dengannya. Seperti apa misalnya? Kasmai. Al-fa'ili wal-maf'ul. Seperti dua isim. Ada isim fa'il dan ada isim maf'ul. Isim fa'il yang melakukan. Kalau isim maf'ul, yang dilakukan. Misalnya dorib, apa artinya? Doribun. Yang memukul. Kalau madrub, yang dipukul. Mana apa yang antum inginkan? Antum buat. Itulah amalannya siapa? Sorok. Nih, mengubah satu asal ke asal yang lain untuk makna yang dimaksudkan. Untuk makna yang di maksud. Wasmu tafdil. Demikian pula seperti isim tafdil. Asalnya tadi kabir, besar. Tapi kalau ubah menjadi akbar, itu maknanya apa? Lebih besar. Paham kan? Akan datang semua ini pelajarannya. Watatniyati wal jama. Demikian pula dia dibuat musanna, dibuat jama. Ini semua ada makna yang diinginkan. Ila ghairi dalik dan lain-lain. Wabil ma'na al-ilmi. Adapun secara makna ilmu, apa itu ilmu sharaf? Kalau tadi amalannya, tugasnya. Adapun secara ilmi, dia ilmun bi usul seperti ta'rifnya nahwu. Nah, dia adalah ilmun bi usulin yu'rafu biha ahwalu abniyatil kalima allati laysat bi irab wal bina. Masyaallah. Secara ilmiah, bukan secara amalannya, tugasnya. Secara ilmiah dia adalah ilmu dengan pokok kaidah yang dikenal dengannya ahwal. Keadaan abniyah bangunan al-kalimah sebuah kata. Allati laysat irab, bukan irab wala bina, bukan pula bina. Karena irab dan bina itu pembahasan siapa? Nah. Paham kan? Dia hanya membahas keadaan kata itu. Bukan irab maksudnya, bukan pembahasan huruf terakhir. Bukan, dia sebelum terakhir. Ini pembahasannya. Wa mauduhu, pembahasannya, kalau dari pengertiannya, pembahasannya al-alfadzul arabiyah. Dia membahas kata-kata berbahasa Arab. Min haitu tilkal ihwal, dari keadaan tadi itu. Maksudnya keadaan bukan irab, bukan bina. Kasihah wal ilal, seperti yang belum bahas ini. Seperti ada pembahasan sihah. Ini adalah kalimat yang sahih. Wal ilal, ini kalimat yang muhtal. Ya, seperti nanti ada pembahasan pembagian fi'il. Ada fi'il sahih, ada fi'il apa? Muhtal. Paham kan? Wal asola wa ziyadah. Ada kata asli, ada kata apa? Tambahan. Paham pembahasannya ini? Wa nahwiha, dan yang semisalnya yang nanti kita akan ketahui. Wa yuktasu bil asma'il mutamakkinah, dan dia dikhususkan dengan isim-isim yang mutamakkinah. Isim yang mutamakkinah maksudnya isim mu'rab. Paham? Karena isim mabni tidak dibahas dalam sharaf. Ada berapa isim mabni? Dibahas di sharaf? Di nahwu? Ada berapa? 6 atau 7? Coba. Domir, isyarat, mausul, isyarat, istifham, syarat. 7 isim fi'il. Dah? Dibaham ini? Dia tidak membahas itu. Dia tidak membahas isim-isim yang mabni. Karena dia hanya bahas al-asma' al-mutamakkina. Al-asma' al-mutamakkina maksudnya isim-isim mu'rab. Wal-af'al al-mutasarrifah. Dia hanya membahas fi'il-fi'il yang mutasarrifah, yang punya tasrif. Dalam artian dia tidak membahas juga fi'il-fi'il apa? Jamid. Seperti isim fi'il amr, isim fi'il madi, isim fi'il mudhari. Itu kan jamid. Paham ini? Dia tidak bahas itu. Wa ma warada min tathniyati ba'dal asma'il mausula. Sekarang kan beliau, kadang ada isim mausul dibuat musanna. Gimana ini? Isim isyarah kan hadani. Isim mausul alladani. Gimana ini? Katanya tidak bahas. Sementara bagian dari musanna jama itu bagian dari sharaf. Cara membuat isim musanna, cara membuat jama itu sharaf, bukan nahwu. Nahwu itu singgung karena dia mau bahas alamat i'rabnya. Dibahamin? Lebih luas dia dirinci di sor. Kata beliau, wa ma warada min tathniyati ba'dil asma'il mausula. Apa yang datang berupa dimusanakan sebagian isim mausul wa asma'il isyara dan isim isyara. Seperti tadi yang saya contohkan. Alladani, allatani, alladhi, alladaini, allataini, hadani, hadaini. Paham? Apa ini? Wajam'uha wa tasgiriha, demikian pula jama'nya dan tasgirnya. Fasuri la hakiki, itu hanya suri, tidak hakiki. Tahu suri? Orang bilang mati suri. Apa maksudnya itu? Tidak mati sebenarnya, hidup, tapi apa? Seperti mati. Artinya apa ini? Tahu mati suri dong? Itu sudah bahasa Arab itu. Apa maksudnya itu? Itu suri, mereka bilang majas saja, hanya diikutkan kepada isim mutanna bentuknya, tapi bukan isim mutanna. Paham maksudnya? Diikutkan kepada isim mutana bentuknya, tapi bukan isim mutana. Maka dibilang itu hanya suri, bukan hakiki. Paham gak ini? Itu hanya suri. Tahu suri? Tahu tadi? Alhamdulillah. Wawadi'uh, yang meletakkannya. Siapa yang meletakkan ilmu sorof ini? Kata beliau, Mu'ad ibn Muslim al-Harra. Yang meletakkannya adalah Mu'ad ibn Muslim al-Harra. Wakila Sayyiduna Ali karramallahu wajha. Inilah tadi. Ini ya, pertama tadi belum berlebihan memuji Nabi. Itu kan orang-orang sufi. Setelah itu pas Ali, dia katakan apa? Sayyidina. Ini kan ciri-ciri orang Syiah. Pengarangnya ini. Pengarangnya. Ya, tapi di sorof tidak ada kaitannya dengan kesesatannya. Makanya tetap kita pakai. Kan tidak ada kaitannya dengan kesesatannya. Kan dia membahas kalimat. Kata. Berkata. Adapun orangnya tidak beres. Iya, beda kalau nahwu. Kita nahwunya semuanya silsilah ahli sunnah. Iya. Nah, kalau ini sorof, tidak. Yang awal kali meletakkannya kata beliau Mu'ad ibn Muslim al-Harra. Sebenarnya bukan dia. Ada yang mengatakan yang meletakkannya Abu Aswad ad-Du'ali. Yang meletakkannya ilmu nahwu. Dan dia tulis nahwu dengan sorof. Itu pun tanpa sanad. Itu yang masyhur saja. Yang terkenal. Ada yang mengatakan yang meletakkannya Ali, yaitu Ali menyuruh Abul Aswad. Paham? Itu pun tanpa sanad. Di sini dikatakan Mu'ad ibn Muslim al-Harra. Sebenarnya ini Mu'ad ibn Muslim al-Harra hanya meletakkannya sebagai ilmu yang tersendiri, bukan dia awal. Bukan dia awal. Karena dulu ilmu nahwu dengan ilmu sorof bergabung menjadi satu. Setelah itu di belakangan dipisahkan. Ilmu sorof di satu kitab, ilmu nahwu di kitab yang lain. Jadi Abu Muslim, ini Mu'ad ibn Muslim al-Harra, bisa dikatakan yang meletakkan pertama maksudnya sebagai ilmu yang tersendiri. Sebagai ilmu yang tersendiri. Iya, ini terkait dengan ucapannya. Wa masailuhu, masalah yang dibahas di dalamnya. Masalah yang dibahas di dalamnya. Qodayahu allati tudkar fihi sharihan aw dimna. Yaitu permasalahan-permasalahan yang disebutkan di dalamnya secara jelas atau dimna. Tidak terlalu jelas. Iya. Nah, contoh misalnya, contoh masalah ini nanti yang kita akan dapatkan di dalamnya. Kullu wawin aw ya taharrakat wa fataha ma qablaha kulibat alifa. Ini yang perlu pernah kita ambil. Misalnya, ini contoh masalah yang akan disebutkan di sorof. Contoh setiap waw atau ya yang berharokat sebelumnya di fathah, maka dia diubah menjadi apa? Diubah menjadi apa? Alif. Ada ya atau waw berharokat sebelumnya fathah, maka diubah menjadi alif. Ini kodoya. Ini masalah yang akan disebutkan dalam sorof. Ini salah satu contoh. Demikian pula ya. Wanah, contoh lain lagi. Idza ijtama'atil waw wal ya wa sabaqat ihdahuma bisukun kulibatil waw ya. Kalau terkumpul waw sama ya dan didahului oleh sukun salah satu dari keduanya, maka pasti waw diubah menjadi ya. Dah, kan dulu sudah kita lewati. Kalau berkumpul ya sama waw, maka pasti waw menjadi ya. Paham masalahnya? Waw digimat pil ya. Kemudian setelah itu diidogom ya ke ya. Wahakada, demikianlah permasalahan yang akan dibahas di sorof. Ya, dipahami ini ya? Paham ya? Ini masalahnya. Jadi dia berupa kaidah. Ya, kapan ya jadi waw, kapan waw jadi ya, ya, kapan waw ya menjadi alif. Paham ya? Ini akan dibahas di sorof. Itu masalahnya. Sama rotu hubuannya. Saunul lisan anil kotok fil mufradat. Dengan mempelajari sorof akan menjaga lisan dari kesalahan dalam mufrad, dalam kata, kosa kata. Beda kalau nahwu. Kalau nahwu kita pelajari menjaga lisan dari kalam, dari berucap, bercakap, membaca kitab gundul. Kalau ini dari mufrad, kosa kata. Ini penting. Wa muraati qanunul lughah. Wa muraatu qanunil lughah. Dan memperhatikan aturan bahasa. Fil kitabah. Dalam penulisan. Karena dalam penulisan, kalau waw, kalau alif asalnya waw ditulis lurus. Paham? Kalau waw, kalau alif aslinya ya ditulis bengkok. Itu kan diatur. Paham gak ini? Disorop. Disorop diatur. Wastim daduhu, sumbernya. Apa sumbernya ini ilmu? Min kalamillahi ta'ala wa kalami rasulihi wa kalamil Arab. Tiga. Sumbernya adalah pengambilannya dari kalam Allah, kalam rasulnya, dan kalamnya orang Arab. Wa hukmu syar'i, hukum syariat padanya al-wujubul kifai. Mempelajari sorop adalah fardu kifayah. Kalau sudah ada yang melakukannya, tidak berdosa yang lain. Kecuali para ulama mengatakan bagi orang yang ingin menafsirkan Al-Quran, mensyarah hadith, wajib ain baginya. Wajib ain baginya. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, al-abniyah jam'u bina. Kita selesaikan ini sedikit. Al-abniyah itu jamak dari bina. Wahya hayatul kalimal al-malhudah. Yaitu dia keadaan kata yang diperhatikan itu. Min haroka wa sukun. Berupa harokat dan sukunnya. Wa adadu hurufi dan jumlah hurufnya. Wa tartib dan susunannya. Wal kalimah lafdun mufrad. Sementara kalimah lafad mufrad. Hanya saja perkataan ini dikritik. Karena belum kata pakai kata apa? Lafad. Dikritik. Seharusnya belum kata pakai kata apa? Kau. Karena lafad bisa punya makna dan bisa tidak punya makna. Sementara disorop yang ditasrif kata-kata yang punya makna. Paham ya? Seharusnya belum katakan qaulun mufrad. Belum tidak katakan lafdun mufrad. Karena pakai kata lafdun itu ta'rif yang jauh. Ya, bukan dekat. Wa wadu'ahul wadi liyadul ala makna. Belum jelaskan ini karena belum pakai kata lafad. Seandainya belum pakai kata qaul, tidak perlu dikatakan, ditunjuk menunjukkan atas makna. Nah, tapi karena belum kata lafad, pakai kata lafad, maka perlu tambahan penjelasan. Yang diletakkan oleh orang yang meletakkan untuk menunjukkan atas makna. Berarti lafad tadi itu lafad yang punya makna. Itu maksudnya. Bihaitu matadu kerodalikal lafdu, dari sisi kapan disebutkan itu lafad? Fuhima minhu dalikal makna. Maka dipahami darinya makna itu. Al-maudu huwa lahu. Yang dia itu diletakkan untuknya. Sudah paham ya? Ini secara singkat. Apa itu abniyah? Apa itu kali? Kali. Setelah itu insya Allah besok kita lanjut pembahasan setelah. Alhamdulillah.